acara popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acarane wis seruh dhewe Pak Kuntet, engko ngaji aja yak-yakan. Aja sembrono. Aja kaya biasane. Paham enggak? Mau MC-ne wis nyanyi Joko Tingkir. Dadine Joko Dolok. Joko Tingkir saiki wis tak ganti. Apa? Joko Sembung. Oh, Joko Sembung. Iya. Jajal nadane, ro nadane. Ayo. Sadereng. Iki lho lagi asli. Sabar, bro. Oke, siap. Joko Tingkir ngombe dawet, joti pikir marai mumet, ngepek jamur gone mbawake, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Wih, Joko Tingkir ya. Joko Tingkir. Joko Sembung karo si buta. Iya. Ojo bingung marai susah, ono si buta teko kuo hantu, timbang susah sholat limang waktu, timbang susah sholat limang waktu. Bunda karo siap. Tak golek. Mbok kene pesan. Iya tak kene. Iya karo mangan mau. Iya mau pesen. Iya. Siap. Ada kuda naik sepatu. Ayah bunda sehat selalu. Ada kera di bawah janda. Ngosok enak. Rondondi lho. Kera enak duduk menggawa kera. Oh iya. Ya. Ada kera di bawah janda. Mayang kera tetep percaya. Semakin sukses selamanya. Ini kabeh tuh. Kabeh. Iku larang ini ranya apa sih tok sitok iki nggo aku. Den bah. Anak lanang. Iya, anak lanang. Siapa? Mas. Mas Yani. Mas Yani. Opo iki sing ini dilu tadi. Joko Tingkir mangan kueni. Hmm. Sing tak pikir amung Mas Yani. Ya. Ya. Mangan kue ni dicampur kelpon, yo Mas Yani senengane ngedron. Deloki wong sing lagi keloronan ning pawon. Oke, senengane dolanane kuwi ya? Yo, ngedron. Dolanane senengane ngedron. Layak dengane. Dino iki bene Mas Wawan batinku sapa nginceng jebul Mas Yani. Mas Yani. Oh iya, oke. Aku tak Mas Adi ya. Iya Mas Adi. Mas Adi to? Iya. Rungokno iki Mas Adi, rungokno kuwi. Joko Tingkir mangan pari, sing tak pikir jane Mas Adi. Mangan kacang jare mung siji, anak lanang sing paling ditresnani, sing nakale saiki wis mari. Mas Adi. Ketua panitia. Iya. Iki Mbak Feni ya. Tak kene Mbak Feni. Mbak Feni, ketua panitia mau pidato. Iya, enek wong tani mangan gulali. Iya. Mbak Feni cantik sekali. Asik. Iya, cantik. Iya, cantik sekali. Mangan gulali entek siji. Cantik sekali anak wedok mong siji. Ya Mbak Yani cantik sekali. Mbak Feni cantik sekali. Mbak Feni kleru. Sopo? Wes ya, telu toh cukup. Teki sopo? Sopo nih? Oh iya. Oke. Iya. Sing gundul. Iya. Iya. Jembles. Iki wis ndredeg iki. Iki jelas Mas Wawan ndredeg digawe opo arek-arek jajal. Joko Tingkir ngombe degan, sing tak pikir jane Mas Wawan. Ning pare golek ketek, sing nakale ora entek-entek. Sampe rambute saiki ra enek. Iya beras. Ade rasa oke. Apa? Bismon. Ayo. MC Nana apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi maklumatillahi wa buhidati wa amdadi. Gusa sini kan. Wawur. Boten namung kula kali Cak Percil niko sedaya mirengaken ceramahipun Abah Gus Miftah. Komplit ya, Dad. Yuning kota karo ning desa. Siap, pindah. Gus Miftah, monggo kula aturi minggah. Minggah. Monggo, Pak. Napa kula jujul to mriku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Pengajiannya kok kaya uka-uka. Ana kebuli. Nggih. Beli bawang keliru merica. Gus Miftah datang ke Mayangkara dengan membawa cinta. Mangan semongko, ngombene susu. Ibu Nini Arianto, I love you. Lompun, wow. Yang saya hormati, Pak Arianto, beserta ibu, yang alhamdulillah usia 68. Masih cantik dengan pink. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Wabub, jajaran Forkompinda, seluruh yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah ngajinya sudah dibuka dengan Cak Percil dan Cak Kuntet, yang saya yakin mereka berdua ini besok insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Amin. Amin. Neng cangkeme mampir neroko. Rapopo. Sabar. Yang mudah-mudahan di acara hari ulang tahun ibu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaannya. Kita sering ngomong berkah. Berkah itu apa? Berkah itu di dalam kitab Munjid artinya adalah ada orang difoto sama kameramen. Nah, itu berkah. Oh, niki. Makasih. Kang fotone kaya batik, kakean polah. Nah, berkah itu Bapak Ibu dalam kitab Munjid itu disebutkan artinya apa? Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nilai tambah. Artinya, kalau kehidupan seseorang itu dikatakan berkah, berarti fi kulli waqtin wahinin, every day, kulla yaum, itu harus bertambah nilai kebaikannya. Apapun profesi kita. Ono, Pak Kapolres. Jabatan Kapolres dianggap berkah kalau setiap harinya ada bertambah nilai kebaikan. Ada Pak Wabub, dikatakan jabatan sebagai wakil bupati berkah. Apa yang pernah kamu lakukan dengan jabatanmu dan menghasilkan maslahat dan manfaat, itu berkah. Pelawak bisa dikatakan berkah. Lak kue diundang Mayangkara, niate menehi bebungah orang jaluk sangu lan amplop, lah kuwi berkah. Terus masalah sing omah piye gitu. Masalah ning omah dipikir keri. Luwen. Maka bagaimana kemudian cara mendapatkan berkah itu? Rahasiane wong berkah niku ana telu. Siji bersyukur, loro sabar, telu ikhlas. Maka musibah yang membuat kamu dekat dengan Allah itulah nikmat. Tapi nikmat yang membuat kamu lupa dengan Allah itulah musibah. Usia 68 tahun. Usia 68 tahun. Orang Jawa membagi usia itu begini, Bu. 1 sampai 9. Ini hitungannya normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 1 sampai 9 namanya semuanya berubah. Kenapa? Karena di fase itu sifat anak-anak itu berubah. Selalu berubah-ubah. Karena apa? Masa pertumbuhan. Mila nyuwun sewu, kalau bapak-bapak punya istri kok bojone sifatnya beda terus. Kuwi berarti kelakuannya kaya cah cilik. Biasanya jilbabe pink. Ono ra ngene. Mboten wonten. Wontene cepet wae ketingale. Sing jilbabe coklat insyaallah. Mboten. Luweh parah. Oh. Akeh nak kuwi. Mila. Anak itu sifatnya belum stabil, Bu. Labil. Berubah-ubah, kadang-kadang jaluk A, kadang-kadang jaluk B. Saya ki tempe sore deli. Mila nyuwun sewu, kok awake dhewe ndek bojo, bojone kok sifate beda-beda terus, kuwi berarti kelakuane kaya cah cilik. Cilik. Nggih, nggih, nggih. Kemudian dari angka 11 sampai 19. Niku kabeh nganggo bahasa 11 11 11 11. Las las las las. Las hitung, Tet. Hitungan sulas, telulas, 14, 15, terus 16, 17, 18, 19. Alhamdulillah, kundat wis iso ngitung ya. Alhamdulillah, ya ampun, kundat masuk apene putu wis iso ngitung. Sekolah nu aku. Iya. Pertanyaannya kapan menggunakan kalimat las las las las las? Karena di usia itu seseorang memasuki fase yang namanya welas asih. Makanya di usia 11 sampai 19 biasanya muncul pertama kali rasa cinta. Mila welas, welas, welas, welas, welas. Welas asih. Orang pertama kali kayak Mbak Feni mungkin dulu jatuh cinta usia welasan. Bener Mbak Feni? Lajik TK wis jatuh cinta ya kebangetan, Mbak. Mboten. Paling Mas Wawan sing ngoten niku. Oh, Wawan. Wawan itu umur 9 tahun wis ngerti. Lah Wawan ki TK wis Mas Wawan. Ora. Napa? TK wis cuti kok. TK kok cuti. Geng. Las. Usia jatuh cinta. Makanya wong-wong puber itu biasanya di usia belasan tahun. Kowe mbiyen jatuh cinta pertama umur piro, Red? Kula. Heeh. 16. 16. Pertanyaane wong wedok ngendi sing khilaf jatuh cinta karo rupa kaya ngene? Ya ya kowe. Ya ampun, wis anak 3 kula niki, Mbah. Heh? 3 anak kula, ampun. Anakmu dadi 3 lah kecelakaan kabeh. Nggih ketangkep kok. Tapi saya itu bersyukur Pak Haryanto. Karena hidup saya di pesantren, kemudian kuliah saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadi saya itu enggak pernah pacaran. Bukan karena saya enggak mau, tapi karena enggak laku, Pak. Kumbien ya, kan kuliah paling kere. Wah, masa, Pak? Aku KKN ki cah 9. Sakne. Sing wedok 4, sing lanang 5. Nggih. Wong lanang 5 ki serandi motor mung aku dhewe. Lah bocah papat ki pacaran kabeh, aku dadi obat nyamuk. Jenengan niku mergone aku paling kiri. Tapi saiki aku iso ngomong, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Woi. Iya. Bener. Makanya kalau kalian jomblo santai saja. Kalau dibully, dasar kamu jomblo, jawab enggak, saya jomblo bukan karena saya enggak laku. Tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Ngono ya. Ngono dah. Tak takon karo Percil. Dalam. Kowe mbiyen ra perjoko umur pira mudar kowe. Ya. Piye, Pak? Kowe ra joko umur pira? Pinten wong kula gelem mrene tertarik perempuan sekitar 25 apa? Alah tenane. Nah, tapi rabi kula 21. Puber yang kedua. Karena keadaan justru saya enggak pacaran, Pak. Rien, begitu Pak. Rampung ning pondok, aku ning masjid. Nggih. Delalah dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Nah, masalah kuwi lho. Dadi 24 jam waktune nggih ngurusi masjid. Masjid nggih. Kebetulan masjid sing tak tunggu niki masjide kanca-kanca Muhammadiyah. Nggih. Tamongko aku NU. Nggih. Kan biasanya masalah toh? Nggih. Aku ora masalah. Aku wong NU manggon masjid wong Muhammadiyah ora ana masalah. Masalahe mung siji. Napa niku? Gara-gara aku manggon masjid Muhammadiyah aku kuru. Bobotku 40 kilo. Poso. Ora ora mergo poso. Ngapa aku melu masjid Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ora ana mangan-mangan. Ah, jariku poso. Masalahe poso mbahmu poso. Nggih. Akhire taun metu kok kuliah 2004 langsung rabi. Tadi aku pribon. Ah, begitu rabi, ndelala bujuku NO. Oh, aku pindah ning masjidnya wong NO. Langsung aku lemu, bobotku 100 kilo. Lah ngapa aku rabi karo wong NO lemu? Soale susune cocok. Awak mengerti ra? Laki-laki itu seperti soda. Kok sakit, Pak? Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Ya tak pikir esek lah perkara soda aku mau. Lah iki mikir opo iki? Saya akhirnya waktu langsung nikah. Oh, nikah. Karena saya ingin menghormati perempuan tanpa pacaran. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Mulai rada angel gitu ya. Rada angel lagi, rada angel. Enggak kayak biasa nih. Kalau biasa nih. Nah, iki sing ngundang soalnya wong elit. Bahasamu kudu rada pinter titik. Nggih, Pak, nggih, Pak. Men sangumu larang. Aman. Ya sangoni diterima, orang sangoni Mbak, ya Mbak Feni di WA. Nggih, kula WA. Apa maksudmu? Nggih. Cak tukaran apa piye? Mumpung ana kapolres lah diundang, orang disangoni iso dilaporke polisi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378. Lha kok saged to? Penipuan. Kok disangoni isine mung titik iki pasale beda meneh. Pinten iki? 352. Lha kok saged? Perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Gih. Aman. Diapalke pasal nang kene. Nggih, kula apalne. Nah, jadi usia las-las, welas. Munculnya pertama kali rasa cinta dan kasih saya. Lho beda lah awake dhewe saiki suwandene bukan juga karena cinta, tapi bukan cinta yang itu. Cinta yang? Cinta yang lain, cinta sesama manusia. Oh. Maka saya bilang, cintaku kepada karyawan Mayangkara seperti air kencing di dalam kolam renang. Napa niku? Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Hangat bae. Ora percaya? Jajalan nguyuh ning kolam. Anget, Mbah. Anget. Kemudian barong puluh. Bahasane wis beda meneh. Mau las-las, saiki mulai 21. Kur. Okay. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Nah, nggih, patlikur. Pertanyaane, kenapa bahasane nganggo likur? Likur kuwi kepanjangane apa, Le? Lingguh kursi. Mila biasane usia-usia dari 21 sampai 24 seseorang itu sudah mulai bekerja. Likur, kur, lungguh kursi. Lingguh kursi. Makanya yang usia Mas, kesuksesan seseorang biasanya setarnya dari umur ini. 21, selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Lingguh kursi. Walaupun itu belum bisa dijadikan patokan, tapi wong Jawa niku titen. Ilmune wong Jawa iki ana telule. Niteni, nerokke, nambahi. Kalau bahasane cah Mayangkara ATM, amati, tiru, modifikasi. Lah bahasaku niteni, nerokke, nambahi. Nah, kayak percil karo kundet ini lawaan modelnya juga ATM. Napa? Alat tusuk manual. Alat tusuk manual. Nirokke. Niteni. Nirokke. Nambahi. Lah wong Jawa ki titen. Umur likuran ki biasanya nyambut gawe. Mila kayak Pak Kapolres ki mbiyen metu songko akol mesti umure likur. Berapa dulu Pak Kapolres? 21 likur pas lingguh kursi. Soalnya mlebune umur 18 pendidikan akpol 4 tahun, metu pas selikur. Likur. Lingguh kursi. Pertanyaanku kuwi mbiyen umur selikur wis iso apa, Cil? Wis iso sembiarang kok aku ngutang ne iso wis ana jaman samono. Aku kok 29 dipenjara kae, Pak. Apa? Lah kae 29 aku dipenjara ning ngono. Oh, 29 keto. Ha iya, mila Kanjeng Nabi ning Gua Hira kuwi mudun dadi nabi, percil ning Hong Kong mulih dadi nabi. Oh. Ngokno, Cil, coba baleni neh. Ya enggak. Kembian kasusnya apa toh? Kasusnya lah nopo niku. Wong nopo? Pencabulan. Sopo sing gelem dicabul lho sampean kuwi rumahku. Kasus mbien nopo, Jil? Ben wong Blitar ben ngerti. Ini iku lho pelanggaran nopo niku paspor. Pelanggaran paspor? Nggih. Paspormu ngopo? Dolan. holiday. Wah, holiday. Kowe ngono liburan ngono to? Liburan. Nah, terus kowe ngono kerja. Nyambut gawe. Oh, kowe kentekan duit akhirnya nyambut gawe. Nggih. Akhirnya di penjara. Nggih. Lah pertanyaan kok mulih ke Hongkong malah bubar ngopo? Lah piye wong kadane ngono ya bengkeran terus. Oh. Bali nono lele. Apa le? Rono nono sisu. Lah lak gelem ya rono, saya nek telung dino kala mbok jiko. Apa nih? Kamare. Kuwi di penjara, Cuk. Iya. Nek gelem kok. Linggo kursi. Likur nggih. Mak likur. Nggih, nggih. Terus selawe. Selawe. Lah niku kok beten, Mbak? Selawe. Ha. Sejatine wis waya omah-omah le. Milo umur selawe tahun rabi. Milo Kanjeng Nabi umure piro pas rabi? 25 tahun. 25, Mbak. 25 tahun. Kuwi biyen rabi umur piro? Selangkung. Selangkung. Kowe piro? 20. Aku 24. Aku lak rabi mergo kepepet. Aku tau sing kedua selawe ya sing kedua. Sing kedua. Lha kuwi rabi ping piro? Pindho no. Wong pindho to. Ping kalih niku lho. Rupa elek kok celutak iki lho. Niki nem anu ajinge ping 3. Heh? Tau wapuk lambemu teko omah tukaran iki. Ajingan iki. Arep rabi menahi. Ajing ping 3. Kolombian pengen rabi umur selawe tahun Pak Haryanto, umur 24 kula rabi. Lah saya itu nikah karena kepepet. Ngomong mateng dhisik tak ajar kowe ngawur. Sinten yang kula niku mbiyen rabi kepepet niku umur likuran niku Bu. Kula itu dulu sering diminta untuk nasihat pernikahan. Makanya kalau hari ini saya sering nasihati pernikahan para artis, itu sudah dari dulu saya sering memberikan nasihat pernikahan. Terakhir saya memberikan nasihat pernikahan Deddy Corbuzier. Nah, waktu itu kiai-kiai bilang, Mif, kamu itu belum nikah, kok berani ngasih nasihat orang nikah? Kuwi jenenge Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utang. Gajah diblangkoni. Ora sedeng, ora sedeng. Artine lho. Gegeden ndase, ndase ora sedeng lho, Cil. Aku mungkin mlebure nek kaget, Cil. Napa? Kok kendase Gus Miftah blangkonan kabeh aku ngono. Blangkon saya itu semakin viral Pak Haryanto gara-gara kemarin muktamar NU di Lampung saya diminta nyumbang. Saya lepas satu blangkon, saya buat blangkon 90.000, saya pakai 5 tahun. Saya jual. Laku berapa Pak Haryanto? 900 juta. Blangkone 900 juta. Piye sarunge? Beh. Apa meneh isine? Berdasarkan penelitian dokter di Jogja, laki-laki yang perutnya besar kuwi biasane manuke cilik. Aku ora lho ya. Aku ora lho, aku mung duduk tok lho. Itu medis. Dan itu ilmiah. Anu, kok kata sing sora lho, Mbak? Berarti perutnya niki gedhe kabeh iki. Iki pembiayaan sing nyekel sapa iki? Mbak Feni toh? Iya. Aman. Pun aman. Mbak Feni ini sing megang aman. Kali Mas Adi kok. Lho, pesanku kaya anggota polisi, kaya Pak Kasat Lantas. Wetenge aja gede-gede ndan, gitu lho. Ketoke wetenge gede, sarunge dibuka isine mung kaya pentil. Menjijikan ini. Delik. Hati-hati. Makanya saya kenapa perlu saya RW kecil. Saya dulu dan berat badan saya 108 kilo. Sampai akhirnya saya menjalani sampai hari ini puasa Dawud. Yen ageng, Pak. Aku ben 108. Berarti cilik. Matamu urung gedhi. Yo bocah kekrek lambe. Pas aku lemu kuwi penelitiane urung metu, urung metu. Saya dulu 108 kilo, Pak. Masawan. 10 kilo. Waktu itu saya mbaten lak ngene mati aku. Ternyata saya lihat sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki awake apik banget, Le. Dadanya bidang, perutnya rata. Ah. Kayak Mas Fawan perutnya rata. Rata-rata lemak. Rata-rata lemak. Lawang wedok, sing digulai sing lemu. Loh, cewek gemuk itu sekarang lebih laku disukai sama pria dibandingkan cewek seksi. Sebabnya, Pak? Kenapa? Yeah. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Yeah. Umur 25 itu menikah. Aku main 24. Gara-gara aku mau. Dilaki karo kiai, kowe iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi. Ora sumbut. Ya tak jawab, oh ya ora masalah Pak Kiai. Buktine Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum kae urung tau mati yo mbudalke jenazah. Aku yo ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah yo ora yo ndan yo. Bener. Makane kalau hari ini Anda iki ngopo manasik haji ora mangkat kaji kok dadak sekolah kaji. Ora apa-apa. Wong Mbah Mudin urung mati yo tau mbudalke jenazah. Melo, lak wong kene iki wong Blitar kurang ajar kok. Lan opo? Lak duwe mantu polisi iki senenge ra umum. Duwe mantu tentara senenge ra umum. Duwe mantu pegawai negeri senenge ra umum. Lak duwe mantu mudin kuwi bisane susah. Mantumu sapa? Polisi. Gagah. Mantumu sapa? Tentara. Terakhir takon, mantumu sapa? Mudin. Jadi ra pede. Padahal polisi niku penting, mudin ora kalah penting. Tentara kuwi penting, mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin. Tentara mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin. Mas Wawan mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Wah, kreatif mudin iki to kuwi jane. Mula kula wingi takoni apa pas Dorco meh mati ya. Kan wartawan takon aku, Mbah Mudin takon aku. Gus, ini ada wasiat. Dorco Gamalama meninggal dunia pengen dimakamkan secara perempuan. Apa pendapat Gus Miftah? Saya menolak. Nggih. Soale Dorce ke lanang le. Jaler. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Lah, begitu mau menikah dia wasiat pengen dimakamkan perempuan. Lah aku ngomong annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce kuwi lahir lanang ya matine kudu lanang. Lah aku ditakoni, apa apa beda, Gus? Matine wong lanang karo wong wedok beda. Bedane apa? Oke, niat salat. Lah wong lanang isim domire hada, wong wedok hadihi. Kain kafan luweh kandel lanang apa wedok? Bu tak takon, luweh kandel kain kafane wong lanang napa wong wedok? Wong wedok kain kafan perempuan itu jauh lebih tebal dibandingkan laki-laki. Itulah Pak Haryanto. Wong wedok niku wis mati mawon tasik boros tak kandhani ngono. Kain kafane luweh kandel kok. Mati ya boros apa meneh urip tak kandhani. Urip tenan saiki skin care ditukokne mbecocong lah. Kandhani. Nggih, Bang, nggih leres niku. Ala soal penampilan lho, boros wong lanang apa wong wedok? Wong wedok kaya kuntat iki penampilan blangkon siji, baju siji, katok siji. Apalah mungkin ra sempakan barang jae iki umpam. Sumpah anyar kok. Jajal wong wedok deloken. Alise ketok apik ya lukisan, rai ketok rata ya pupuran, irung ketok mancung ya suntian, untu ketok rata ya kawatan, body ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi sing ngapusi iki raimu kuwi lho ya tak kandhani. Nggih. Kok gething aku? Nggih. Jenengan ngomong iki, Pak. Ngerti wong wedok-wedok. Tapi wong wedok iki lucu. Senengane ngrawat rai, lali ra ngrawat sikil. Mila didelok raine, wow. Sikile weh. Mila ana istilah le. Nggih. Buah belimbing buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Ngono. Wong wedok. Nggih. Aku ingin takoni karo bojone Deddy Corbuzier, ada enggak kriteria suami jahat? Ono ra le? Ono. Wonten, Pak. Suami jahat itu suami apa? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah. Wong itu mesti yes ngono. Yes. Ngetae dilawan. Salate jenazah kuwi ya beda lanang karo wedok. Nggih. Lah wong lanang dongane hu apa ha? Hu, Allahumma fir lahu. Wong wedok mati Allahumma fir laha. Dadi lak lanang hu wedok ha, banci hu ha. Oh, kepedesen bancine berarti. Kakean Lombok ketoke. Bu, kula niku gadah pengajian ning Yogyakarta khusus banci. Lah kula kan ngomong, segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa, Gus? Beda. Di depan, di belakang imam namanya makmum. Kalau di depan imam namanya almarhum. Lah takon, lah wong wedok mati jenenge napa, Gus? Almarhumah. Wong lanang mati almarhum. Banci mati aluminium. Makanya kemarin saya protes keras sama Mas Dedi, Pak Kapolres. Gara-gara dia posting tentang LGBT. Saya bilang, saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Saya bisa menerima perbedaan, beda agama, beda ormas, beda apapun saya bisa menerima. Tapi kalau penyimpangan, enggak bisa. Lah LGBT itu penyimpangan. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Kuntet. Selawe, rabi. Akhirnya aku rabi le. Nah, konco-konco sing rumangsa durung sukses. Nah, iki men ana hikmahe pengajiane kali ibu nih. Piye carane? Rabio. Karena rabi itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Amin. Nomor dua, jalan bayi. Barokah goblok bayi. Goblok bayi. Wawur iki lho, bayi pikir barokah. Goblok bayi. Ayo Cil, tak takon. Kowe mbiyen jaman rabi umur selawe wis duwe apa? Banding no karo saiki setelah kamu menikah umur sekian. Kuwi duwe apa? Mesti perbedaannya sudah jauh. Okay. Ayo kuwi mbiyen rapi duwe apa? Mboten gadah napa. Ora ndek apa-apa. Nggih. Kula niku mbiyen hampir jadi korban penolakan lamaran dari mertua, mergo kula kere banget. Kula begitu ngelamar takoni karo mertua kula, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa? Tak jawab, Pak, kelebihan kula mung siji, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan modar maratuaku. Ayo. Akhire tak nekat-nekat ki rabi. Maratuaku takon. Lak kowe ra duwe apa-apa. Ora duwe pekerjaan, ra duwe bisnis, anak bojomu sesuk mau pakani apa? Wah, aku ngamuk. Bapak calon maratua, rungokno kupingmu. Ash, aku tenan le. Jenengan tenan. Awas kepepet kok. Nggih, nggih. Mboten napa. Asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Ini teman-teman yang belum mapan, ingat. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Murtad tanpa sadar itu adalah ketika seseorang tidak yakin besok dia bisa makan apa. Ini kum MTS, murtad tanpa sadar. Dia lupa Allah memberikan hidup, pasti memberikan kehidupan. Persoalannya siji, awake dhewe niku luwih percaya karo gaji tinimbang rejeki. Pak Haryanto ki nduwe gaji apa ora? Ora. Tapi duwe rezeki. Rezeki. Pak Kapolres beda. Duwe gaji plus duwe rezeki. Lara duwe rezeki. Ora mungkin Polres kuat ngundang Cak Percil. Gaji ini ora okeh. Tapi langgap di tenanan bakale oleh rezeki. Apa beda Gus gaji karo rezeki? Beda. Napa bedane gaji karo rezeki? Gaji itu sudah tertakar. Sementara rezeki tidak tertakar. Gaji bisa tertukar, rezeki enggak bisa tertukar. Gaji karena kerja, rezeki karena takwa. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji bisa salah alamat, rezeki enggak mungkin salah alamat. Gaji wujudnya uang, rezeki bojo ayu kuwi juga rezeki. Persoalannya adalah kenapa kita tinggal di dunia itu lebih percaya dengan gaji tapi melupakan rezeki. Maka kemudian banyak orang ribut. Hanya apa? Gara-gara memperabatkan satu posisi, ketika posisi didapat gaji ini lebih oke. Lak kowe le, nggih. Kaya kowe ngelawak, dicontoh karo wong kowe ora usah wedi, kowe kelangan rezekimu. Ngoten nggih, Pak. Iya, kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Beda. Ingat, strategi bisa dikopi, rezeki enggak bisa dipaste. Lah, nggih, Pak. Ngono carane. Mila saiki umpamane, ana wong akeh gawe kaya Mayangkara, perusahaan LPG umpamane. Nggih. Strategine iso dicontoh, rezekine ra bakal iso dicontoh. Leres Pak Arianto? Leres. Apa rumangsane sing duwe perusahaan LPG mungkin tok? Sak nggon-nggon ono. Strategine iso dicontoh, usahane iso dicontoh, rezekine ra iso dicontoh. Maka jangan pernah khawatirkan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Iya tuh Pak, aku rata yang jenak. Ini bedanya gila, Milo aku laku luwih larang dia lumrah. Orang mas tapi yang ngomongnya lu ngosok panganan gila. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Ya. Lah banyak orang gagal mendapatkan kehidupan yang baik karena apa? Seneng tahu tempe tapi lupa tahu diri. Hei katakan karo gondet, apa bedanya tahu tempe karo tahu diri? Tahu tempe lah. Niko panganan. Oh, tahu diri? Tahu diri nggih, kedah ngertos anu pengertian. Momet aku. Goblok. Lah kuwi mau apa? Tahu takwa lho tahu diri. Kuwi tahu kediri. Tahu kediri. Tahu takwa goblok. Kuwi tahu kediri. Oh alah. Ile bidane iki le. Aku iki dijuluki Master of Quote hari ini. Karena kan kemarin awak mengerti toh, Gus Miftah mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Satu, lelang belangkon termahal sedunia, 900 juta. Yang kedua, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Membersamai begenggek 22 tahun. Nggih. 20 tahun. Awak mengerti begenggek pekerjaannya apa? Anu, nggih. Ora ngerti begenggeke pekerjaane dodol kroto. Kroto piye to sampean? Iya, awak mengerti kroto ki apa? Pakan manuk. Pakan manuk, manuke sapa? Wawan. Oh, yeah. Iya. Iya. Kalae saiki nakalmu. Aja tuku kroto Mas Wawan golek gedhang ae. Mila mengke dalu ibu-ibu masuk kamar kan malam Jumat, malam sunah Rasul, mlebu kamar langsung ibu-ibu matur kali bapake, "Pak, krotone pun siap." Pak Wabub ngono, Pak, mlebu kamar nyanyi, "Kroto, kroto." Wegi melu-melu nganggo kacamata ireng malah rupamu kaya tukang las. Tukang pijet. Tukang pijet. Jadi saya 22 tahun, Pak, ngaji di lokalisasi dan klub malam. Di mana ada lokalisasi pasti ada Gus Miftah. Itu namanya istiqomah. Istiqomah ki aja. Apakah istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Nah, menjalaninya harus ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau quote aku ngene lho. Ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ya jal kowe. Gawe quote. Quote tambahi sangumu. Sing apik tapi. Quote napa, Pak? Kata-kata, kata-kata. Kata-kata opo? Iki serane kata-kata blas. Dadi ge urip kowe bosok kaya ngene kata-kata iki ngene lho. Wong genah merongos 2 tahun melok sampean kuwi. Iki larane Mayangkara wis tanggapan awake dhewe iki. Bosok tenan kena Covid. Sangone, sangone, Rom. Lha kok napa mikir to Pak mboten mikir banget. Niki lho kula teng mriki niku katelah dagelan harian. Betul lho. Iki acara Mayangkara ulang tahun mulai ABC niku kula teng mriki. Covid niku lho. Covid niku lho niki. Berarti wis dianggap saudara sendiri. Nggih. Podo aku wingi ning Jakarta, teraman ning JCC di depannya Pak Presiden Jokowi. Okay. Pak Jokowi menganggap Gus Miftah sebagai saudara. Begitu ketemu langsung saudara siapa? Ora kenal kok sampean ki aneh. Lah saudara ki rumaket kados kula kalih Mayangkara. Mboten mikir mriki. Wis ora mikir. Lah mboten mikir amplop. Sing dipikir transfer. Oh, transfer. Transfer mawon lah standar mawon. Tak percaya standarnya pira ta? Duh, teng mriki namung murah lah. Itu seket. Itu seket. Wis susuk ya. Ya kula 200 sing mliku 50. 500 sing 50 transport, Pak. Ngoten niku kula. Lah, tak takon. Kowe dagelan kuwi gaji apa rezeki? Rezeki no. Rezeki. Nggih. Wong kadang-kadang awake dhewe diwene pira ora ngerti isine pira kok. Nggih. Wong biyen kontak kita tahu kok tak ajak. Begitu diupload pemanitian ning kamar mandi, Gus, ngebah ngapunten kula ning toilet. Tak pikir ngising. Ngintip amplop ternyata. Ya rezeki lho, Pak. Kuwi lho dat kowe iki mbok langsung dicekel tek wis alhamdulillah matur nuwun. Ya wis tak cekel, tak barang tak buka rene apa-apane blas. Iya rezekimu angin tok kuwi. Jadi awakmu cah kerja ning Mayangkara kuwi entuk gaji. Tapi jangan lupa di luar sana masih banyak rezeki. Sing pokokmu sangka Mayangkara kuwi arane gaji. Tetapi kalau iman dan takwamu kamu up, kamu oleh Allah akan dikasihkan rezeki. Lah wong kaya awake dhewe kuwi lek ora duwe gaji tapi duwe rezeki. Ngono lho. Banyak sedikitnya gaji tergantung kinerja, banyak sedikitnya rezeki tergantung takwa. Kayak Mas Wawan ki takwa, takut istri tua. Oh. Geng-geng-geng-geng-geng, Pak. Nggih, siap. Sak kados Mas Adi ngoten anu. Mas Adi pripun? Oh, Mas Adi beda, istiqomah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Pinten kali Mas Yani no. Oh. Kalau Mas Yani karepe Fatimah. Napa niku? Istri 4 satu rumah. Kapok saiki roto. Jadi sing paling apik dhewe. Mong kula pesen lan jenengan duwe bojo loro itu harus eling lan waspada. Pripun, Pak? Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Lah. Kalau Gus Miftah itu kayak Pak Haryanto, tipe suami setia. Karena kami punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ah, konangan bojoku modar aku. Ngono gagah. Kalau lagi lak Jumatan, Bu, kula khotbah. Hormati ibumu, kata Nabi. Ibumu, ibumu, bapakmu. Mulai Jumatan anakku takon. Yang harus dihormati siapa, Bah? Ibu, ibu, ibu, bapak. Anak tak takoni. Bapake piro le? Siji, ibuke 3. Berarti bapak siji, ibuke 3. Wah, kono mulih ngomong mbokmu. Tekan ngomah bojo kula rajang-rajang terong. Anak kula matur, "Bun, kata Abah di masjid tadi itu bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1?" Ku jawab, "Dik, ini namanya apa?" "Terong." "Jumlahnya berapa?" "1." "Lah terong siji pengen dipangan wong telu carane pripi?" "Piye le?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kono ngomong bapakmu, mah ra sida aku." Linu kabeh lek aku. Ping pisane loro padahal. Tapi itulah hebatnya perempuan. Kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Betul? Iya, yeah, benar. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tak guyon dhisik le karo jamaah ning kene. Bapak Ibu, jenengan jawab. Di Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu tolong pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3 tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4 tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Hei wong Blitar, awakmu milih ndi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Yes. Terjebak lo. Ayo Mas Adi. Ayo Mas Adi. Namani ben gerus tenan we. Yang terjawab Ibrahim. Lah ngerti istri. Ibu-ibu langsung jawab ras itu Ibrahim Fir'aun yo ora popo. Mas Adi langsung nyanyi India lo le. Napa? Matane. Ya sini ya, Pak Ren, saya ingin nyanyi. Kan aku poso, alon-alon. Ayo. Aku sih ngaji meneh soalnya. Nyanyi-nyanyi. Lo mau dijak mereka apa? Orang amplop yang di awakmu. Ayo nyanyi. Ya sidik-sidik. Oh, siap. Nyanyi. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, aman. Aduh. Tak mau nyanyi ini lah. Joko Tingkir kan khusus sing gila asli. Saya ini sing asli. Joko Tingkir kayaknya singgawi apa, Pak? Boleh? Oke, Pak. Kayak terinspirasi kalau lagu ini Superman lo ya. Film Superman, gara-gara gue nonton film Superman muncul soundtracknya Joko Tingkir. Kok super? Joko Tingkir ngombe dawet sing tak pikir mau nganggo cawet. Ah, Superman. Ruwet, Pak. Ruwet. Mboten cawet. Ruwet. Marai ruwet. Oh, marai. Ruwet ra gawe cawet. Ayo. Mas Curu. Langsung 3 2. Cek. Bojo galak iso ora? Niki mboten saged, Pak. Aku tak takon dhisik. Bojo galake kuncine apa, Le? C. Oh, salah. Bojo galak itu kuncinya bukan C, tawakal lan sabar ya. Rungokno kowe. Lek bojomu memrengene kuwi, rungokno kuwi. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal-gatal. Sama sawan ae. Ampun, Pak. Wis, ampun. Aman. Tidak ngebayin ya, kan mau Joko Tingkir. Oke, Pak. Saya kita tambahin sih ini. Repotnya dadi pelawak. Oke. Iya. Repotnya dadi dagelan. Nyambut gawene arang-arang. Karepku regane larang. Yen main ning kene kok mesti ngenyang. Ulak guru. Keluarga. Kuwi keluarga. Keluarga. Keluarga. Wis saiki nggih yai. Buta galak. Karyawan kene. Yo ayune wis penak. Iya, iya. Kat mau lunggone ngecagak delok kuntet dagelan sing yakra. Delok kuntet dagelan sing yakra. Cakra niku lak Banyuwangi niku wonge gedhi dhuwur bagus. Kuwi cakrak lak ndek kuwi kowe iki ora cakrak. Oh, beda ya. Kuwi kemethak kowe asline. Wong iki kan beda. Kaya ngene cakrak. Nggih. Lah dhuwur semeter kurang enggak. Lah iya wong bojo merongos lho apa sing mbok delne lho Mas. Ya kabeh iki kan niku riyen nakal lho, Pak. Kuwi nakal. Kuntet iki riyen nakal, nom-nomane nakal niku riyen. Apa nakale mbiyen? Lah riyen ora tetep sumpah nggih kula. Mas nom-nomane Pak riyen. Nakal gampang gelut. Gelut tukaran terus lha niki rabine ramene ra ukur Pak jenenge rabine mergo dicekel satpam lho pipun jenenge rabi oleh rong wulan alhamdulillah petang-petang wulan ya tadi Niku dongane niku kok. Iki jenenge LKMD. Napa? Lamar keri mateng dhisik. Nggih. Nggih. Wis ora apa-apa le. Mboten napa-napa. Kuwi critane kontet. Mila lak ndelok kaya Pak Haryanto Sugih. Nggih. Saya jadi ingat. Ingat pripun? Saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Yeah. Oh, hidup jalan. Oh iya iya. Iya, makane lak ndelok wong sugih iki aja mau ndelok sugih. Delokan proses sih. Proses. Jangan lihat kesuksesannya tapi lihat prosesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes. Lah salahnya awake dhewe apa? Lak ndelok wong sugih, wah penak kae Mayangkara duwe iki, duwe iki, duwe iki, duwe iki. Pertanyaane ngopo ora mok delok carane? Carane dadi sugih. Mikul dititeni. Lah iso ditirokke bare ditambahi. Oh, tiga niku. Tiga kuwi mau. Sukses melalui banyak proses. Dan yang perlu diingat, satu, Allah itu memerintahkan kita untuk berusaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka fokuslah kepada proses, enggak usah berorientasi soal hasil. Soal hasil itu urusannya Gusti Allah. Santai le. Soal gue dhewe ngaji, ndagel ning kene, kuwi hasilnya urusannya Gusti Allah. Nangge. Jadi ditok diwenehi yo alhamdulillah, ora diwenehi innalillah. Ngono wae, santai wae. Santai wae. Fokuslah kepada proses. Maka kemudian apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membuat kunci kebahagiaan ngeten, Bu. Karena mohon maaf, apakah kekayaan itu pasti menjamin bahagia? No. Duh, menapa nggih, Pak? Ora, aku duwe aku ngaji ilmiah oleh aku duwe catatan. Loh, wong lek sugih kok mesti seneng, Pak. Ora. Tuku apa-apa iso. Halah, ora. Dolan ning klub malam jeduk-jeduk iso. Tambahi dana kenakalane masih ngene kene. Sing saset masih. Lah nggih. Saya membuat penelitian. Niki men bocah-bocah iki ora insecure lah. Ngerti ra Pak insecure apa? Napa? Minder. Oh. Underestimate. Wah, sange. Angel-angel pedicure, minicure apa? Pedicure minicure. Beda meneh kuwi. Beda. Padha kure masa beda. Manicure pedicure plecure kata. Saya gini, saya punya catatan. Makanya Mbak-mbak, Mas-mas niki nyuwun sewu. Sengaja saya tulis supaya Anda tidak minder. Sing awakmu rumangsa rong sugih biasa wae lah gitu. Wong sugih iki wong sinawang. Kuntet percil rekening ngupiro kuwi ra ono sing ngerti kecuali awakmu nyangkem. Ya ra? Nggih. Okay. Rekeningmu isine 5000, 1 juta, 10 juta, ira ono sing ngerti. Tapi yakinlah perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Itulah perempuan. Makanya kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. Ayo delan. 1000 cewek menari. 50000 cewek menari. 20000 cewek menari. 5000 cewek menari. 2000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari, uang 1000 rupiah. Patimura bawa golok. Pertanyaan saya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Yeah. Maka jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, maka enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kan. Iya. Kok rungokno wong wedok-wedok ya. Cerewet dhuwit tok anu. Lho tenan. Nang wong wedok-wedok lho. Wedok. Mulih ra wedi ra nggo kaya mecah. Wis sembrono lho, Cil. Ning Blitar iki gara-gara pandemi wong wedok saiki pinter golek duit kok. Pinter wonten. Dadi sing lanang nyimpen nang ndi wae mesti konangan wong wedok. Ya ngono kuwi. Pinter golek. Elek-elekne wong wedok. Wong wedok ku perjuangane luar biasa. Lho, melane diopeni bojomu. Lah iki nglahirne. Aku iki takon meneh nglahirke. Nyawa. Nyawa. Kuwi aja ngelek-ngelek wong wedok ngono kuwi, Cil. Nyawa nglahirne. Cek nglahirne. Masak. Yo, marek ngono ngecepne gas bledos. Sopo sing mati sih? Wong wedok. Soroh wong wedok. Salah. Berdasarkan penelitian ilmiah wong lanang karo wong wedok kemungkinan usia panjang itu perempuan. Wong lanang ki cepet mati. Wes bae, Pak. Soale mikirke sing wedok galake ra umum. Lah iya iki lho. Mila jumlah rondo karo dudo kuwi sak nggon-nggon luwih akeh. Rondo. Makanya bandara yang paling disukai oleh laki-laki di Indonesia adalah bandara di Surabaya. Bandara Juanda. Wah, Juanda tok. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Lah, memang. Janda ya janda. Bene tetep. Lah kan Dani kok. Tapi lah janda santai wae. Wahai para janda, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wah, rungono rondo-rondo wi. Niku nek janda. Nek sawedi rapi-rapi neh ora masalah nggih, Pak. Ya bener. Loh kalau kamu perjaka nikah dengan janda berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Okay. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Janda. Apa Surabaya. Mau wedok-wedok lah yang diomongin. Keutamaannya janda nih. Nikah dengan janda, enggak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Terusan. Rondo penak anjane. Kudu kuwi. Prawan-prawan. Kok jenenge awake dhewe lho, karo abahe. Iki tetep ndongakne karo abah karo bunda. Nggih. Kowe lek rabi karo rondo iki koyo numpak jaran. Ora perlu ngajari mlayu dhewe. Alah diomongi rondo istimewa. Diomongi ngayal. Lah perjelas senengane Honda. Makane. Apa? Honda. Oh, iya. Janda semakin di depan. Iya. Hobinya numpaki janda. Ada lagu janda tadi? Enggak. Lagu khusus janda ada? Ada tangis ke layung-layung. Biar lagi ini ke? Tangis wong kang lagi bingung. Orang-orang wing. Ada tangis ke layung-layung. Tangis rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewi. Rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Nggih. Emang sik rondo jajal. Ditumpai sapa? Jajal lek sepeda. Tapi lak pelakundat lagu ne beda le. Napa? Stasiun Balapan. Stasiun Balapan ya? Ning stasiun Balapan. Kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Amin. Awe dhewe kire. Wilat. Wilat. Apa itu lagu kita? Tapi lu bak kiri kali asu nih bak. Karyawan Mayangkara, ini ngomong kiri tak kandani. Peribahasa ini tolong ngiling-ngilingan. Supaya kamu tahu balas budi. Ini ngomong kiri tau. Gue ngerti lah, bedanya kiri Amerika karo kiri Indonesia. Nopo, nopo, kalau di Amerika, anjing seperti teman. Nah, yeah. Indonesia teman kaya asu tak kandani. Rungokno wi, rondo-rondo wi lah. Lih, kok rondo gitu? Iki ngembahas asu. Lah iya sing rondo kaya asu kuwi sing ra gelem dirabi kuwi lho. Tak omongi. Angel. Aku kene rondo tok kok rumat kok angel. Omongi ngene. Supaya kalian tahu berterima kasih ambil filosofi anjing ya. Kula niku wong sing paling sering dibully karena sering membuat perumpamaan-perumpamaan sing dianggap nyeleneh. Kayak terakhir kemarin apa? Rendang babi. Nggih. Wah aku diajar sak modare le. Kan saya ditanya wartawan, apa pendapat Gus Miftah boleh enggak daging babi dimasak rendang? Ya sak karepe. Perintah makan halal itu kan perintah untuk umat Islam. Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalang toyiba. Tegese apa? Orang non-Islam arep masak sing non-halal. Ya urusane wong cangkem-cangkem. Dewe. Asu iki kaget. Iki ketoke kok enek rondo sabotase iki. Jangkrik tenan nek sasae. Nyapa to jeneng bener. Endi tukang soni? Endi sasae? Pon, Mbah. Kula mangan, Mbah. Untung aku poso. Mas. Pun, jenengan siam, Mbah. Nyantai mon, wonten kula mriki. Perkara rondo urusane Mas Wawan nggih. Loh, Mas Wawan punya prinsip. Napa? Janda jangan dibicarakan. Nggih. Dipanggil. Oh, ngaten nggih. Pun aman, Mbah. Tukang sone ndi to? Pun. Ora aku arep takon. Pun sabar. Itulah bedanya sound system sama cewek. Terus apa? Sound system diragate oke, ketok wujute. Cewek diragate oke, diuntal kancane. Alah, cawe itu. Itu harus ngono kuwi wong wedok. Mangane ndang rabi ae. Wong wedok lambe-lambe lamis yo ngono. Kandhane ya. Sekadung tak opo-opo. Mila akhire galau le. Mila akhire galau. Semarang ngayuk Jakarta. Napa? Tiwas ping sayang mau dianggap konco. Rungokno wedok-wedok lho. Ngomong-ngomong lamis. Waduh kene nukok-nukok sembarang. Ya lamis to. Lah cintamu ditolak pakai kuwutnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Yo. Karuan ngono timbangane ngene satine, ya Pak ya. Heeh. Lah daripada kundat malah galau. Ya. Ciu yo ciu, vodka yo vodka. Jarene I love you kok meninggalkan luka. Iya. Rungokno rondo-rondo wi. Rondo meneh. Aku ngomong iki kae, Pak. Aku ngomong iki kae lho. Aku ora sampean. Aku yang buri lho. Lakon rabayaran iki tak iki. Gampang cel iki. Saiki panitiae Mbak Feni. Iya, siap. Saniki panitiae Mbak Feni. Apa nih? Panitia. Panitiane sapa? Nggih, Mbak Feni. Oh. Iki Mas Wawan. Iki Mas Wawan. Lak Wawan senengane apa mau? Niki wae lho. Aku ndak wani kok senengane dolan karo kanca-kancane. Jadi ana peribahasa men bocah-bocah Mayangkara iki ngerti matun nuwun. Ini filosofinya. Lak saya itu selalu nyeneh. At imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Wat iminas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Dulu. Sebab wong dadi rondo. Halo ya ora. Kuwi. Apa kok rondo iki lho? Ora iso nemu langsung dipasrahne. Sing pasrahne sing iso. Ayo. Rumah saku. Ayo kamu. Iki. Abah dhewe lho. Nyapu aku. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Mulan jenengan delok asu ke menangin ning apa? Kesetiaan. Asu ke pakane balung siji karo majikane manut. Saniki awake dhewe ngopeni wong bertahun-tahun malah kadang nguntal awake dhewe. Asu kelakuane. Kirek. Wong edian. Eh, saya latihan biologi. Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa? Anu, herbivora. Bener mboten iki jawabane cok cak kuntet jenengan anu. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Hewan pemakan daging namanya karnivora. Hewan pemakan segala namanya omnivora. Konco mangan konco jenenge asupora. Asu. Ya asu. Alah hancane jan soro banget. Kunci kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefan banget sama Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya nama anak saya Mufti Athaillah Sahibul Atqiyah Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Anak-anakku dhewe. Sing gawe ya aku dhewe. Ora melu urune cerewet yuyu. Lah saya iki senengane nganu Pak Wabu, Pak Kapolres. Wong-wong iki gawe jeneng iki singkatan. Dadi tanggoku le, bojone meteng. Nggih. Kuwon rumah sakit sampai ring road nglairke karena macet. Utang dalan. Nah, akhirnya anake jenenge Muhammad Jolanan. Muhammad Jonathan. Jonathan. Aku ngomong, lah aku Muhammad ngerti artinya Jonathan aku orang ngerti. Jonathan aku singkatan Kiai. Apa kepanjangannya? Jonathan brojol karena kemacetan. Oh. Lah kun dadi nama lainnya adalah Sukarlan. Napa? Asu nglekar ning dalan. Matur nuwun Su. Heh, kowe tak ajar. Anu. Sulaika, Sulaika, Bang. Pun. Aku emosi. Pun. Sulaika. Aku emosi. Pun. Nyantai. Ampun, Bang. Nyantai. Nyantai, Bang. Maksudnya iki asu kowe dhewe to? Ya. Matur nuwun, Cuk. Pun nyantai. Untung aku poso le ya. Nggih. Ora giebuk tenan. Sukarno. Kekrek lambemu. Su niki Sukarno macem-macem. Aku ingin ana wong ning Blitar kono to le. Ben lor kono. Nggih. Lah ngono aku su ngono. Mulih wonge setruk. Setruk. Lho, su ngoten setruk. Ah, setruk. Oh, alah. Napa malah sing ngrungokne. Kamu tahu setruk itu penyakit apa? Napa iku, Pak? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja. Lah. Oh iya. Niku penyakit sing angel iki, Pak. Angel. Niku saged. Oh, beda meneh. Lah cara puntet pecil. Napa? Setruk itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong setruk guyune mung ngiwok tok tanpa nengen. Tolong kuntet dicontohkan. Coba. Amin. Iki. Supaya awake dhewe iki lak ndelok kesuksesane kaya Pak Haryanto. Ora mung ngiri. Kan lak wong ndelok sugih biasane apa? Ngiri. Iri lah. Karena enggak lihat prosesnya. Lah iki lho tak tekone. Apa? Wong kok lak ndelok wong sugih kok mesti iri iki nyapa sebabe? Apa? Niku sebabe napa kok? Soale reso retenganan le. Tet. Golek grup liyane iki. Aku kira tanya kok setelah dewe aku. Gue lihat ini ya. Ini kita kok tenanan kok. Gak aku lagi jawab mulai. Ini kita ngeliat lho Bang. Oh iya udah nih tak jawab. Tak kok tenanan lho seorang anan ini. Masa aku ini ngaji ini karo abe amang-amang nyawa. Ya kok nyawa apa? Lah ini keblekan bulan apa orang. Udah sama dewe. Kat mau ganti bulan mau kubah lho. Untung ini orang keblekan. Ngapain ini dur masjid kayak kok bintang bulan. Bilang bulan bintang. Kenapa? Ngapa kok lambangnya bulan bintang? Dari kerasannya terang. Saya lah pisang lambang sari le. Makanan ya lo lambang sari. Pisang lambang sari. Oke. Ini lo apa? Ini mau lo. Pertama tak ada nih Jail. Oke. Kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Mati. Lah kalau Bu Haryanto ngersake dar onde-onde, kula aturi sing onde-onde paling enak rasane. Mang patos onde-onde sing wijene ganjil, nggih ditung niku. Tet. Wis ndak usah takok neh wae dhewe. Ndak gah aku mbok takok apa-apa gah aku wis. Ngitung ijen urung mari selak mambu. Ngalih ae. Loh, menungso kowe kowe nang ndi? Ngalih. Lah ngopo? Nyapa ditekoki ra tenanan jawab e. Sabar lho, Cil. Sabar. Golek liyane. Iki urung poine pi. Ya tak terangke, tak terangke kene ya. Iki koyo tenanan ngomong ni wijen bareng nyapa. Iki 10 menit nyanyi apa ngaji wijen, 10 menit ngaji rondo. Onde-onde. Niku lho, Pak. Poin mari ngene. Dadi ngopo kok wong senengane ngiri? Okay. Kan modele wong saiki SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang. Dadi lek ana wong seneng, nyuwun sewu. Tanggane tuku mobil, dhek langsung mlebu mobil, ambulan. Tanggane tuku omah, dhek langsung mlebu rumah, rumah sakit. Oh, tanggane tuku tanah, langsung mlebu kuburan. Makanya nyuwun sewu, yang pertama, filosofinya saat durunge jauh mulai. Manusia itu terbuat dari apa? Napa? Tanah, lemah, tanah. Siti, gitu. Makanya lah wong meh mati biasanya manusia bau tanah. Nah, okay. Berarti meh mati, bau tanah. Tak, niki lah cara bahasa kitab Dawud Iqbal Akbar gitu. Wong niku arep mati, baunya seperti tanah yang kering pertama kali kena air hujan. Ambune jenenge apa ngono kene? Napa jenenge? Lendit. Dadi tanah wis ora kena banyu udan, kena banyu udan kan mambu nika. Nah, itulah sebenarnya bau orang mau mati. Tapi napa awake dhewe ra tau ngerti soal irunge kakean dosa. Mergo kunet irunge sering ngogok-ngogok rondo kuwi mesti ora krasa ngono. Niku betul. Kuwi betul. Oh betul ta? Nggih. Lah, manusia itu terbuat dari tanah. Anda tahu tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari sifatnya tanah. Tanah itu ngalah, tidak indah, tidak berontak, dikencingi, tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah kuwi dijarke saya suwe regane saya larang. Lah manusia itu diciptakan dari tanah supaya apa? Belajar dari tanah. Oke, ngalahe, nrimane. Termasuk apa? Ketika melihat orang lain sukses, ngalah nrimane. Gus, kalau orang terbuat dari tanah, kenapa kok masih ada orang yang sukanya marah-marah? Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap. Orang yang suka marah-marah, dia tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Gak jelas. Milondan, lanjut dengan dua anak buah senengane meden-medeni. Kamu jadi polisi sukanya nakut-nakuti. Kamu terbuat dari tanah. Tanah apa? Kuburan. Iya, ngedeni. Lawang sombong. Jelas, tanah tinggi. Kok wong galau? Jelas tanah longsor. Nggih, galau. Wonge seneng ngaji kaya Pak Haryanto kaya aku, jelas tanah suci. Senengane blonjo kaya Mbak Feni, jelas tanah abang. Nggih. Filosofi ini. Nggih, ngaten nggih nggih. Kemudian yang kedua, manusia lahir membawa rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekine Pak Haryanto apa? Dadi bakul LPG. Rezekine Pak Wabub jadi wakil bupati. Rezekine polisi jadi kapolres. Rezekimu jadi dagelan. Maka kemudian muncullah istilah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Lah saiki direbutke ra iso, ana Dan Ramil, ana Kapolsek. Kuwi harus menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Lah rebutan-rebutan apa? Wong job dese dhewe, dhewe. Sing paling dhuwur jenenge Pangdam sak ngisore Danrem, ngisore Danrem, Dandim, ngisore Dan Ramil, Kuntet, Dan Cok Jaran. Sabar, sabar. Sabar, Bro. Konco dijawab ora? Enggak. Aku dadi kelingan Dan Ramil. Dan Ramil nggih mujahadah ning Blitar. Ya, mujahadah Blitar. Kiai ini kon mujahadah istighosah. Pak Dandime diundang. Begitu mulai istighosah, kiai ini nyebut ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Dan Ramile protes wong rumangsa panitiane Dan Ramil lo, "Eh, yang melaksanakan ini Koramil bukan Kodim." Akhirnya dikan, "Ya Koramil, ya Koramil." Apa? Kayak aku ingin ngajin DPR le. Nggih. Okay. Takoni. Gus, terbaik di posisi masing-masing. Iya, kowe dadi anggota DPR ya dadi yo DPR sing apik. Nggih. DPR kok korupsi? Lah aku takoni. Sesuk DPR korupsi niku mlebu surga napa mboten, Gus? Mlebu surga. wong Indonesia mayoritas mlebu surga termasuk anggota DPR. Akhirnya polisi apa kiai Blitar protes karo malaikat. Yeah. Malaikat, kuwi po kiai nyuwun sewu. Kuwi DPR korupsi ngopo mlebu surga? Dijawab kalih malaikat, Pak Kiai Blitar jenengan sing sabar, DPR itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Oh. Diluk tok wet. Mlebu yo bali meneh modar. Salahe korupsi. Salahe korupsi. Mila bola-bali kula kondo. Kewan sing mangan tanduran jenenge bajing. Tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bajingan. Mulih kecek Pak Kapolres kula wae. Banci kula. Maka kita enggak boleh iri dengan rezeki orang. Kenapa? Karena manusia terlahir dengan rezekinya masing-masing. Yang perlu kamu jalani adalah berproseslah. Cuman kemudian apa? Ketika membuat standar kebahagiaan kau aja dhuwur-dhuwur. Banyak orang stroke karena standar kebahagiaannya terlalu tinggi. Maka Ibnu Athaillah dia mengatakan standar kebahagiaannya itu apa? Liyakilla matafrahu bi yakilla matahzanu bi. Semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu bahagia, maka semakin kecil potensi kamu kecewa. Baru tarhim. Yeah. Lah tarhim ora ana kewajiban mandek yeah, ladan mandek. Nggih. Yeah. Ya cangkeme dhewe-dhewe lah. Heeh. Dadi sesuk kae mlebu surga cangkeme kowe atine. Nggih. Lah ladan baru mandek. Jadi nyuwun sewu, tak ulangi nggih, standar kebahagiaan. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Manusia itu banyak kecewa kenapa, Nak? Karena standar kebahagiaannya terlalu tinggi. Mila awakmu golek bojo ki standare rasa dhuwur-dhuwur. Karepe sing wayu, bentuke sing SDSB. Semok depan, semok belakang. Ndelah rabi oleh STNK. Napa? Setengah tua ning kewer-kewer. Lah modar. Modar. Akhirnya malah mung STMM. Napa? Setengah tua meh modar, gitu. Itu kenapa? Karena standar kebahagiaan kita tuh terlalu tinggi. Ya wis kuwi sing penting rabi, bojomu wedok, salat jek madhep ngulon, ya wis rampung. Coba bayangkan laki-laki itu napa, Pak? Begitu saya pulang, saya membayangkan istri saya dandan ayu, atau wangi, masuk rumah, masuk kamar makan, wis disediake panganan. Begitu mulai buka lawang rono sing buka, neng meja makan rono panganan, mlebu kamar bojomu urung adus, dasteran bolong-bolong, karo kukur-kukur silit, lah, kuwi langsung stres. Stres, Pak. Stres. Makanya apa? Kalau pengen bahagia, membuat ukuran kebahagiaan itu standarnya nggak usah duwur-duwur. Milo omonganmu aja duwur-duwur ndak kesamplok pesawat cangkemmu. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Makanya gak usah ngiri. Lah ono Pak Haryanto sugih, contonen. Pak, mbok kula diajari piye carane jenengan iso sugih. Gus, mbok kula diajari piye carane dadi viral. Aku ngerti ilmune. Lho, aku ki apa to sira viral e? Kabeh viral. Ceramah ning gereja viral. Miftah kafir. Arep siji le. Kula pengen dadi wong kondang siji. Pripun, Pak? Aja gampang lara ati. Jadilah seperti pohon pisang. Punya jantung tapi enggak punya hati. Aku lah bola-bali dibully ta? Ceramah ning klub malam dibully, ora apa-apa. Ngislamke dedi dibully, ora apa-apa. Ceramah di gereja dibully, ora apa-apa. Tapi gara-gara aku ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara, saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Yang aku sedih satu. Aku diundang wali kota Los Angeles. Wali kota Los Angeles ngundang aku ngaji. Bupati Blitar belas ora tak kandani. Bisa dikondisikan aman niku, Pak, dikondisikan. Wangsul mriki langsung. Wabupe langsung bisik-bisik karo Kapolres. Ya ini dancuk. Pak Wabup tolong diagendakan percil karo kundet ora usah diajak. Nggih, mboten masalah, tapi pindah mawon teng pundi mriko lho. Mangsa punya kudu enek aku lho. Jadi lah pengen dadi wong gede, pengen wong sukses. Ora mungkin ora Pak Haryanto karo ibu iso sukses ora ana wong nyangkem. Nggih napa mboten, Bu? Bagaimana cara kita menghadapi omongan orang lain? Gampang, Li. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Maka yang perlu kita lakukan, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Tutupan kupingmu rasa nutup cangkeme uwong. Sederhana. Enggak mungkin wong sukses tanpa diuji wong mlakue kesandung kok. Ora ana sandungane, kesrimpet sikile dhewe kok. Lah nggih. Iya ra? Nggih. Makane saya yakin, kesuksesan yang hari ini kita lihat, kita belajar prosesnya. Pak Haryanto mbok tulung kula diajari piye carane sugih kaya jenengan. Mila Pak Haryanto kula dongake muga-muga Pak Haryanto panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Haryanto urip dhewe. Dodol LPG dhewe sih. Lah Mas Awan, saya pesen satu. Mas Wawan ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Okay? Itu aja. Yo kabeh wah. Kabeh. Maksudnya pendemu ripan. Yo wis, lak kuntet didongake. Nggih, nggih. Muga-muga kuntet mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Wah, lak kancaku, kancaku sapa sing tuwek kancaku ya sitok tok kuwi. Jadi terakhir nih gue, standar kebahagiaan nih gue, kunci kebahagiaan. Bahagian. Semakin sedikit potensi, standar potensi bahagiamu, maka semakin kecil potensi kecewa. Mudah-mudahan Ibu Haryanto panjang umur, amin, murah rezeki, dan senantiasa terjaga keluarganya, anak cucunya, amin, bisnisnya, dan semuanya. Amin Allahumma. Amin. Yuk ndonga bareng pas sak durunge ngasar. Nanti aku mau ngaji ning di talun, talun, talun. Gue sore aku buka neng gini. Gue nggak tahu. Gih, pelajaran dari orang berpuasa nih terakhir. Bapak Ibu, kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar? Haus, lapar, dahaga. Seandainya wong kaya kula niki poso, mlebu kamar ngombe es teh, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak pernah dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu, walaupun dia haus, lapar, dahaga, mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa Anda punya masalah harus bersabar? Yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Istilahnya Bu Haryanto mungkin apa? Yen ono posone, mesti ono bukone. Pertanyaannya bukone apa? Aku yuruh ngerti, sing masak Mbak Feni. Lah orang ngerti ya. Dan kambing guling wajan mbak Feni. Ya ndonga bareng-bareng. Nggih. Al-Fatihah kagem Ibu Nani Haryanto mugi-mugi kasembadan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdus syakirin hamdan na'imin. Hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma rizukna istiqamah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami hamba-hambamu kehidupan yang istiqamah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami tambahnya ilmu, amal, rizki, dan ibadah. Allahumma rizukna zurriyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu keturunan yang soleh-solehah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Ya Allah, kami lemah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah beribu-ribu kekuatan. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Ya Allah, ya Rabb, kami hina. Berikanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Ya Allah, kami ahli maksiat. Berikanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan. Ya Allah, ya Rabb, berkhusus hari ini ya Allah, di hari ulang tahun Ibu Nani Haryanto, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umurnya. Berkailah hidupnya. Berkailah umurnya. Berkailah rizkinya. Berkailah keluarganya, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kasih sayangmu, mendapatkan ridomu, baik di dunia sampai kerat di akhirat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.